Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشهر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. الحمد لله كتب الشكر pada Allah Ta'ala masih diberi nikmat, diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk mempelajari kalam Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memperbaiki bacaan kita ayat yang pertama sampai 5 dan kemudian kita juga sudah membaca tafsirnya dalam tafsir As-Sa'di ayat 1 sampai 5, maka pada hari ini kita akan memperbaiki bacaan kita ayat yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ke ayat ke-10 insyaallah taala. 5 ayat kita belajar ya. Kita sama-sama belajar untuk memperbaiki bacaan kita. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-6. Langsung kita jelaskan baru kita baca. Di sini ada huruf nun bertasdid. Setiap yang bertasdid maka ditekan, dinabroh kecuali huruf nun dan mim. Maka jangan ditekan, jangan inna, tapi inna, inna, bukan inna, tapi inna, mengalir begitu saja. Kemudian alladzina menggunakan huruf dha, ujung lidah digigit dengan gigi atas dan bawah, keluarkan sedikit. Innalladzina, innalladzina, jangan alladzina, termasuk lahan jali, kesalahan fatal ketika tertukarnya satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ini lahan kesalahan yang jali, yang sangat jelas, yang tidak boleh terjadi karena akan merubah makna dan arti dari kalam Allah. Innalladzina kafaru, seperti biasa huruf fa, nah, ujung gigi atas, ujung gigi seri atas ditempelkan ke bibir bawah bagian dalam. Kafaru, ru berhakot doma, maka dua bibir dimonyongkan. Kafaru, jangan kafaru, kafaru, bukan, bibir dimonyongkan. Kafaru, tidak sempurna suatu doma kecuali dalam keadaan mulut dimonyongkan. Kemudian sawa, sawaun, di situ ada mat wajib. Ya, ada huruf mat ketemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka dibaca mat wajib, 4 harokat dengan 3 ketukan. Sa'un. Kemudian tanwin ketemu ain. Hukumnya nam, apa hukumnya? Idhar. Sawa'un. Sawa'un dibaca jelas, tidak samar-samar. Kemudian alaihim, jangan alai, alaihim tapi alai dibaca i. Alaihim. Nah. Taib. Kemudian aal, di sini ada aal nun mati ketemu za. Nun mati ketemu za. Apa hukumnya? Ikhfa. Ikhfa marotib yang ketiga, di mana lidah mengambang di tengah-tengah mulut. A'al, ro tebal karena sukun sebelumnya fathah. Zau. A'al, tahum. Am, lam, tua, nun mati ketemu za lagi. Maka di sini naam dibaca ikhfa. Tua, langsung senyum karena za huruf tipis. Tuwazir. Ro sukun sebelumnya kasroh, maka dibaca tipis. Tuwazir, tipis dengan senyuman. Naam, bibir kanan dan kiri ditarik. Naam. Tuwazir. Jangan tuwazir, jangan tebal tapi tipis. Tuwazir. Hum la yuk, di sini nam syidda, nam yuk langsung habis, jangan yuk, jangan tapi yuk minun. Nun berhakot dhamma maka dimonyongkan minun, kemudian di akhirnya huruf nun. Nun huruf tipis maka dengan senyuman maka akan tampak tipisnya la yuk minun. Taib. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Naam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita baca sekali lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Silakan, Mbah, kuat enggak? Pak Ustaz. Ah, coba. Ya, langsung. Baik. Kalau enggak kuat bisa dipotong jadi dua ya. Jadi dua. Di mana berhentinya? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. enggak satu. Di mana baru sebenarnya? Sawa'un 'alaihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Enaknya memang satu sampai selesai ini ya. Boleh juga dipotong sawa'un 'alaihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'an zawtahum. Boleh juga di situ ya. Kemudian diulang lagi. Dan boleh deh sawa juga boleh. Atau a'an zartum juga boleh. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Silakan Mbah Parman. Tayyib. Abu Fadilah, silakan. Di sini roknya tebal. A'anzartahum am lam tuan. Langsung senyum, zak tipis. Am lam tuanzirhum la yuk. Di situ yuk langsung habis nafas. La yuk minun. Langsung senyum di belakang yuk minun. Ulangi sekali ya Bu Fadila. Saya lagi ya Bu Fadila. Zaw, roknya yang tebal. Zaw di O kan, anzaw tahun. Barakallahu'alaikum. Ahsantum. Kita masuk pada ayat yang ketujuh. Baik. Kho huruf tebal, ta huruf tipis, mim huruf tipis, kalimat Allah huruf tebal. Maka berikan pada haknya masing-masing. Huruf tipis dibaca tipis, huruf tebal dibaca tebal. Baik. Kho ta, kho ta mawlo. Kho tebal, tak mim tak tipis, mim tipis, lam tebal. Khotamallo, khotamallo. Jangan khotamallo, maknya ikut-ikutan tebal, tidak boleh. S. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala absarihim ghishawah. Naam. Wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim wa lahum azabun azim. Khatamallah Ma-nya tipis, kalimat Allah tebal. Ma dengan senyuman, kalimat Allah ditebalkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala Naam, ala dua rakaat. Wa ala di sini ada mad jaiz kena huruf mad ketemu hamzah dalam kalimat yang berbeda, dalam kata yang berbeda, maka dibaca mad jaiz dengan tiga ketukan. Wa ala ab ba huruf qalqalah sughra dipantulkan, jangan ab tapi abe, abe bukan abe tapi abe. Wa ala ab huruf tipis hanya senyum dulu, abe abe. Wa ala absarihim sor tebal, ba tipis sok tebal. Absarihim mim sukun ketemu huruf ghain, maka di sini apa hukumnya? Idhar syafawi. Mim sukun ketemu dengan huruf mim namanya idgham mimi atau idgham saghir. Kalau mim sukun ketemu ghain namanya idhar syafawi. Di bibir itu jelas, jelas. Kalau mim sukun ketemu dengan huruf ba maka hukumnya ikhfa syafawi. Inilah hukum-hukum yang berkaitan dengan mim sukun, ada tiga. Kalau ketemu dengan mim namanya idgham mimi, melebur, melebur ke dalam huruf mim, bergabung dia. Kalau ketemu huruf ba ikhfa syafawi, dibaca berdengung. Ketika bertemu selain itu namanya izhar, jelas, tidak dibaca dengung. Di sini bertemu dengan huruf ghain maka dibaca jelas. Wa ala absarihim ghishawa, ghishawa syahruf tipis maka dengan senyuman ghishawa. Nah, jangan ghisha, ghisha dimonyongkan bibirnya, jangan ghisha, tidak, tetapi dengan senyum ghishawa. Kemudian huruf ta, ta marbuto, kalau kita berhenti di sini maka berubah menjadi huruf ha. Maka alirkan huruf, mengalir, alirkan nafas ghishawa, ya, ghishawa. Kalau lanjut maka tetap dibaca ghishawatu wal, tapi kalau kita berhenti maka menjadi huruf ha, ghishawa. Walahum adzabun azim, walahum mim mati ketemu huruf ain maka hukumnya sama seperti tadi, dibaca apa? Idhar syafawi. Walahum jelas adzabun, di sini tanwin ketemu ain, apa hukumnya? Idhar. Walahum adzabun azim, idhar halqiyah. Nah, kemudian hati-hati pengucapan huruf dha. Ain huruf tipis, dha tebal. Ain dengan senyuman, dha dibaca tebal. Walaupun huruf dha dan dha makhrajnya sama, tetapi dha huruf tebal. Azim, jangan azim. Kalau azim maka berubah maknanya, tapi azim. Taib, diakhiri huruf mim maka ditutup kedua bibir. Azim. Taib. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Naam. khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun 'adzim. Nah, wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Silakan untuk mencobanya, Abu Sabrina. Walahum tayyib. Abu Zulfa, coba belajar memantulkannya. Absorihim, absorihim. Masih abso, tapi absorihim rishawa. Naam. Azim. Azim. Azim. Ditebal. Ahsantum. Silakan Nur Khalis. Manya jangan ikut tebal, tipis manya. Khotamallahu. Baik, kita masuk pada ayat yang berikutnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Perlu perhatikan di sini, wa minan nasi, nun bertasdid tidak ditekan tapi ditahan dua rakaat. Wa minan nasi, karena nun tidak ditekan. Wa minan nasi may, di sini nun mati ketemu ya, apa hukumnya? Hah? Idgham bi gunnah. Jangan menjadi huruf e, tetap dibaca i, ha? Dibaca i. May jangan may, may menjadi huruf e. Wa minan nasi may, may jadi e kan, dibaca i, yang benar dibaca i. Wa minan nasi may, may pakai i, may kayak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Tayyib dibaca i man yakulu amanna. Di sini nun bertasdid juga, tidak ditekan tapi ditahan. Amanna billahi, pada kalimat Allah baru ditekan, lam bertasdid ditekan. Amanna billahi wa bi, di sini waw sukun, maka nam sebelumnya fathah, maka dimonyongkan. Wa bil yaumil akhiri wa ma hum, di sini mim mati ketemu ba, maka izhar ikhfa syafawi dengan berdengung. Wa ma hum bimu'minin. Taib. Wa minan nasi may taib. Wa minan nasi may yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Nah, wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Silakan Pak Wawan. Nanya dua rakaat. Amanna billahi. Ulang. Ahsantum. Silakan Wahyu. Silakan Yakub. Wa bil yaumil akhiri. Baik. Kita beranjak pada ayat yang berikutnya. Yukhadi'una Allah wal-lazina amanu. Nah, yukhadi'una Allah wal-lazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Taib. Ya tipis, kho tebal, da tipis. Yukhadi'una. Yang perlu diperhatikan di sini huruf nun. Nun huruf tipis, kalimat Allah, lafaz Allah huruf tebal. Maka jangan ikut-ikut nunnya tebal. Yukhadi'unallaha. No, jangan. Nah dengan senyuman. Yukhadi'unallaha. Sama. Walau la tipis. Walau dolin. Nah, jangan walau. Sama seperti ini juga. Yukhadi'unallaha. Nah, tipis, kalimat Allah tebal. والذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا di sini lam bertasdid maka dina bro وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا إِلَّا di sini ada mat ketemu hamzah dalam kalimat yang berbeda maka hukumnya mat jaiz maka dibaca empat harokat dengan tiga ketukan إِلَّا أَوْ nun mati ketemu fa maka dibaca ikhfa samar-samar أَنْفُسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْ di sini shin huruf shin huruf tipis maka dengan senyuman wama sh, dengan senyum jangan dimonyongkan yosh yosh tidak tapi wama yash'urun karena di akhir huruf nun maka dengan senyuman baik yukhadi'una allaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Naam. Yukhadi'una Allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Baik, silakan Alamsyah. Nanya jangan tebal, nanya titis. La Allah. Ahsan. Pak Abdul Somad silakan. Wallazina amanu wa ma yakhda'una illa lisan anfusahum illa anfusahum. Baik, asal. Silakan akhirnya Nasrul. Jangan kol-kol yas'urun yas'urun jangan wa ma yas'urun ulangi ya yas wa ma yas dengan senyuman wa ma yas'urun ahsantum silakan belakangnya antum siapa namanya di belakang Pak Wawan. Yakhda'una Nallaha Naam wa ma illa yash'urun. Tayyib. Akhirnya Randy. Thank you. yash'urun. Yash mengalir huruf hamasnya, huruf sin keluarkan anginnya, hamasnya yash'urun. Baik. Yang terakhir dalam pertemuan ini ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Naam. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, di sini mim mati ketemu mim. Mim sukun ketemu mim, apa hukumnya tadi? Idgham mimi atau idgham shaghir. Maka melebur ke dalam huruf mim yang setelahnya. Fi qulubihim. Kemudian mim huruf tipis dengan senyuman, ra'ul tebal. Maradu. Kemudian tanwin ketemu fa, apa hukumnya? Ikhfa. Maro, maradu. Ikhfa dibaca samar-samar. Ma dengan senyum, ro diokan. Maro, maro, maro du, maro du, maro du. Kemudian fazadahumullah, fazadahumullah. Mim tipis, kalimat Allah tebal. Fazadahumullahu marodo. Ma tipis, ro tebal, do tebal. Marodo, marodo. Ma nya tipis, ma senyum, ma ro tebal. Marodo. Walahum azabun alimum. Di sini walahum dibaca apa tadi namanya mim mati ketemu ain? Idhar syafawi. Dibaca jelas. Walahum azabun. Di sini tanwin ketemu hamzah, dibaca in idhar, juga jelas. Walahum azabun alimum. Mim mati ketemu dengan mim, idgham mimi, dibaca berdengung apa? Melebur. Alimum bima kanu yak. Di sini huruf kaf keluarkan huruf hamasnya, yak sedikit saja, yak syiddah dulu, yak baru keluar huruf hamasnya, yak zibun. Nun tipis maka dengan senyuman, yak zibun. Taib. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Naam. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Naam. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Silakan Pak Kasman. Faza nam asantum. Silakan Faisal. bima kanu yakzibun. Nunya panjang sedikit. Bima kanu yakzibun. Baik. Kita baca sama-sama. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Naam. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ma'adabun alimun bima kanu yakzibun. Naam. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Sebagai penutupan perjumpaan kita pagi hari ini, kita ulang dari ayat yang ke-6 sampai 10. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Naam. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Walahum azabun azim. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Naam. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'un Allah walladhina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Naam. Yukhadi'un Allah walladhina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Naam. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Nah, dengan lebih sekian, selesailah kita memperbaiki bacaan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 6-10. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca tafsirnya satu ayat demi satu ayat insyaAllah ta'ala.